Ini adalah beberapa keutamaan dari tauhid yang menunjukkan kepada kita semua bahwa penting sekali untuk mempelajari tauhid. Ya, sehingga bersemangatlah para ummahat, para ibu-ibu hendaknya bersemangat dalam mempelajari tauhid karena perkara tauhid ini sangat penting. Tanpa adanya ilmu tentang masalah tauhid, tentang apa itu tauhid, bagaimana pelaksanaannya dan apa saja yang bisa menghapus tauhid kita, ini harus kita ketahui. Tanpa kita mengetahui itu semua, maka bisa jadi ya kita terjatuh pada perbuatan syirik, terjatuh pada kesyirikan tanpa kita ketahui, dan kemudian menyebabkan kita masuk ke dalam neraka kekal abadi di dalamnya. Oleh karena itu sekali lagi kami nasihatkan kepada semuanya untuk benar-benar serius dalam mempelajari tauhid. Harus ada, diluangkan waktu untuk mempelajari tauhid ini. Karena ini adalah perkara yang paling prioritas, perkara yang paling penting yang harus kita ketahui. Bahkan sebelum ilmu-ilmu yang lain, tauhid inilah yang harusnya menjadi prioritas orang muslim untuk dia ketahui, untuk dia pelajari, dan dia amalkan.